بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, masih di dalam pembahasan tentang jinayah, secara khusus terkait dengan pembunuhan. Telah kita bahas para pemirsa Niaga TV bahwa pembunuhan itu terbagi menjadi tiga. Ada pembunuhan tidak sengaja, ada pembunuhan seperti sengaja, ada pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang dipastikan di pengadilan adalah sengaja, tentu hukumannya adalah qisas. Keluarga korban bisa meminta agar ditegakkan qisas, sebagaimana mereka bisa mengganti qisas menjadi diat atau denda sebagaimana sudah kita bahas. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya kalau keluarga korban itu memaafkan, maka gugurlah qisas. Sebagai ganti dari qisas, maka pelaku pembunuhan sengaja tersebut harus membayar diat. Dan diatnya tidak main-main para pemirsa Niaga TV. Ya, terdiri dari tiga hal yang sudah kita bahas. Harus dibayarkan segera, lalu diambil dari harta si pembunuh, dan yang ketiga, kategori hewannya, yaitu hewan dalam bentuk unta, itu dipilih yang besar nilainya. Kemarin sudah kita bahas bahwa jika pengadilan memutuskan ini adalah pembunuhan yang sengaja, lalu keluarga korban memaafkan dalam arti menggugurkan qisas, maka jani atau pelaku kejahatan harus membayar diat. Diatnya adalah dengan membagi jenis unta menjadi tiga. 30, 30, 40. Ini sudah kita bahas kemarin. 30-nya adalah berbentuk jaza'ah. 30 yang lain adalah hiqqah, dan 40-nya adalah unta yang bunting. Jaza'ah adalah hewan yang berusia 4 tahun, genap 3 tahun masuk tahun keempat, adapun hiqqah yang sudah 4 tahun masuk tahun kelima. Jadi 30 jaza'ah 30 hiqqah dan 40 unta yang bunting. Tentunya ini nilai yang sangat tinggi sekali. Ya, nilai yang sangat sangat tinggi sekali. Dan kalau pembunuhan itu adalah pembunuhan yang seperti disengaja, ya, maka yang membedakan adalah bahwa dalam pembunuhan yang sengaja itu pembayarannya bersifat halatan. Halatan. Harus saat itu juga dibayar. Adapun dalam kasus syibhul amdi atau dalam istilah Ibnu Naqid amdul amdun khata, yaitu sengaja tapi tidak sengaja, itu pembayaran diatnya bisa dibayar secara bertahap dalam riwayat sampai 3 tahun. Ada riwayat yang akan kita bahas nanti, itu dibayarkan selama 3 tahun. Tetapi kategori hewannya sama dengan kasus pembunuhan yang sengaja. Adapun di dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja, ya, maka ada perbedaan dari tiga sisi. Dari diat yang diberlakukan atas pembunuhan yang sengaja. Tiga sisi itu mencakup, satu, kalau dalam kasus pembunuhan sengaja, pembayarannya harus halatan, harus saat itu juga, harus segera. Adapun dalam kasus tidak sengaja, itu muajjalah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, dicicil selama 3 tahun. Kemudian, yang kedua yang membedakan adalah, kalau dalam kasus pembunuhan yang sengaja, harta yang digunakan untuk membayar diat itu berasal dari harta si pelaku, maka dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, hartanya diambil dari al-aqilah. Al-aqilah. Akan dibahas definisi al-aqilah adalah, ya, mereka asabah. Wahiyal asabat. Aqilah itu asabatnya si pelaku. Apa itu asabatnya si pelaku? Dikatakan di sini selain bapak, kakek, anak, dan cucu. Berarti mencakup asabah yang lain, yaitu saudara kandungnya, baik seayah, baik sesaudara kandung, ataupun seayah, ataupun seibu, yaitu asabah. Ataupun anak dari saudara, baik anak saudara kandung, anak saudara seayah, lalu begitupun paman, begitupun sepupu-sepupunya, merekalah nanti, ya, berapa jumlah mereka, merekalah yang menanggung bersama kewajiban dia tersebut selama kurun 3 tahun. Selama kurun 3 tahun. Jadi itu perbedaan yang kedua. Jadi perbedaan pertama, para pemirsa Niaga TV, diat denda atas pembunuhan yang disengaja itu sifatnya halatan. Saat itu juga. Adapun dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, sifatnya adalah muajjalah. Muajjalahnya 3 tahun. Yang kedua yang membedakan bahwa harta yang digunakan untuk membayar diat kalau dalam kasus pembunuhan sengaja itu dari hartanya si jani, si pelaku. Adapun dalam kasus pembunuhan tidak sengaja itu alal aqilah. Tadi sudah kita sebutkan al aqilah adalah al asabat. Selain ayah, anak, ya, dan ayah, kakek, anak, dan cucu, mereka enggak masuk. Lalu siapa selain mereka, ya, saudara kandung atau saudara seayah, saudara seibu, lalu anak-anak mereka, lalu paman, baik paman kandung, paman seayah, dan saudara-saudara anak-anak mereka, itulah yang disebut dengan asobat. Artinya keluarga besarnya nanti yang apa? Yang menanggung diat tersebut. Perbedaan yang ketiga, para pemirsa Niaga TV, antara diat di dalam kasus pembunuhan tidak sengaja dengan diat pembunuhan yang sengaja, bahwa di dalam pembunuhan yang tidak sengaja, di dalam pembunuhan yang sengaja, jenis ontanya dibagi menjadi tiga. Kalau pemirsa Niaga TV masih ingat, tadi kita sebutkan satu, yang berusia 4 tahun 30 ekor, yang berusia 5 tahun 30 ekor, dan yang berada dalam kondisi bunting 40 ekor. 30, 30, 60, tambah 40, jadi total 100 ekor. Itu kalau sengaja. Di dalam kasus tidak sengaja, itu mukhammasah. Jenis hewannya dibagi menjadi 5. 1, 20 ekor bintu makhat, ya, isrina bintu makhat, 20 ekor unta yang berusia genap 1 tahun. Itu 20 ekor masuk tahun kedua. 20 ekor bintu makhat. 20 ekor, mohon maaf, 20 ekor bintu makhat. Penting disebutkan, unta betina yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Kemudian 20 ekor bintu labun. Bintu labun. Apa itu bintu labun? Unta betina yang berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu 20 ekor. Berarti sudah 40 ya. Yang ketiga adalah ibnu labun. Apa itu ibnu labun? Unta jantan yang telah berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Itu pun 20 ekor. Yang keempat adalah jaza'ah. Yang sudah kita bahas, yaitu unta yang berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Kemudian hiqqah, yaitu unta yang berusia 5 tahun masuk tahun yang, berusia 4 tahun masuk tahun yang kelima. Jadi kalau kita lihat dari sisi umur unta, kalau di dalam kasus yang tidak sengaja itu lebih ringan. Ya, itu lebih ringan. Jadi ada perbedaan dari tiga sisinya. Pembayarannya bersifat muajjalan, muajjalatan. Kalau dalam kasus sengaja halatan. Dalam yang kedua diambil diatnya dari harta akilah, yaitu keluarganya. Tadi kita sudah sebut siapa saja. Adapun dalam kasus yang sengaja diambil dari harta si pelaku. Dan yang ketiga, dalam kasus yang sengaja itu jenis ontanya tiga yang semua harganya mahal. Adapun dalam kasus tidak sengaja, untanya dibagi ke dalam lima jenis. Dan tidak masalah seandainya mereka sepakat mengganti unta dengan uang yang senilai dengan unta tersebut sesuai dengan yang mereka sepakati. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya diat di dalam kasus pembunuhan tidak sengaja itu jenis untanya dibagi menjadi 5, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dharuqutni an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala an secara mauquf. Artinya ini adalah berhenti pada sahabat. Annahu qal, Ibnu Mas'ud berkata, diyatul khata khamsatu akhmasin. Ya, diat dalam kasus pembunuhan tidak sengaja itu dibagi menjadi 5 bagian hewan atau 5 jenis hewan, mohon maaf. Isruna jaza'ah, 20 dari jenis jaza'ah, 20 dari jenis hiqqah, 20 dari jenis bintu labun, 20 dari jenis ibnu labun, dan 20 dari jenis bintu makhot. Tadi sudah kita sebutkan pengertian masing-masing dari istilah tersebut. Lalu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, Allahumma illa an yaqtula dha rahimin muhrimin au fil harami, kecuali kalau yang dibunuh itu adalah yang memiliki hubungan rahim, artinya kekerabatan, atau dia sedang ihram, atau dia ada di tanah suci, au fil ashhuril haram, atau dia berada di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu bulan Muharram dan bulan Rajab, ya, yang masuk kategori bulan bulan haram. Fa innaha takunu musallasatan, dalam kasus ini walaupun tidak sengaja, maka nanti mengikuti perhitungan tiga jenis hewan. Jadi hukum asalnya pembunuhan yang tidak sengaja itu membayar diatnya dengan lima kategori unta. Lima kategori unta yang tadi kita sebutkan. Tetapi kalau ada kondisi khusus, misalnya yang terbunuh adalah yang ada hubungan rahim, atau sedang muhrim, atau yang terbunuh itu di tanah haram, atau yang terbunuh itu terjadi di bulan-bulan haram, maka perhitungannya berubah menjadi seperti sengaja, atau seperti perhitungannya dengan perhitungan sengaja atau seperti sengaja, yaitu dibagi menjadi tiga. Khata'an kana au amdan, sengaja, tidak sengaja ataupun sengaja. Adapun dalilnya, amalus sahabah radhiyallahu an, yaitu apa yang dahulu biasa dilakukan oleh sahabat. Washtahara dzalika anhum, dan itu telah menjadi satu yang terkenal mereka lakukan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, beliau berkata, man qatala fil haram au dza rahimin au fil ashhuril haram fa alaihi diyatun, ya, barang siapa yang membunuh di tanah suci atau membunuh orang yang ada kaitan dengan dirinya dalam arti ikatan rahim, atau melakukannya di tanah haram, maka dia harus membayar diat, yang mana diat itu dibagi menjadi tiga jenis hewan, berarti seperti di kasus yang sengaja. Riwayat yang sama berasal dari Utsman bin Affan, begitupun dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa idza lam tujad al-ibil wajabat qimatuha mahma balagat. Apabila tidak ditemukan hewan unta, maka bisa dihitung nilainya. Al-sahih al-mu'tamadu fil madhab. Itulah pendapat yang sahih, yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Fa'li'annaha al-aslu fiddiyah, fayarji'u ila qimatiha inda faqdiha. Karena unta itu hukum asalnya, maka ketika unta itu tidak ada, maka yang dilihat adalah nilainya, nilai dari unta. Ya, jelas para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wala yu'khadhu fil ibili ma'ibun. Tidak boleh membayarkan diat dari jenis unta yang cacat. Tidak boleh membayar diat dari jenis unta yang cacat. Fa in taradaw 'ala al-'iwadi 'anil ibili jaza. Dan kalau antara jani, pelaku pembunuhan, baik dengan tiga jenis yang tadi kita sebutkan, tiga jenis pembunuhan, jika ada keridoan antara kedua belah pihak, alal iwat, dengan mengganti unta dengan misalnya uang, jaza, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kemudian, beliau berkata, Ibnu Naqib berkata, wadiyatul mar'ati fin nafsi wa ghairiha nisfu diyatir rajul. Diat perempuan dalam Islam dibedakan. Kalau laki-laki diatnya 100 ekor unta. Tapi kalau perempuan, nisfu diyatir rajul. setengah dari diat laki-laki. Artinya kalau laki-laki diatnya 100 ekor unta, maka perempuan 50 ekor unta. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV, apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi seperti Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, annahum qalu, bahwa mereka semua berkata, diyatul mar'ati nisfu diyatir rajul. Diyat perempuan di dalam kasus pembunuhan adalah setengah dari diyat laki-laki. Wala mukhalif lahum minas sahabah fasara ijma'an. Dalam hal ini pendapat tadi para khulafaur rasyidin, baik Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud bukan khulafaur rasyidin, ya, tapi beliau seorang alim di kalangan para sahabat. Pendapat mereka tidak ada yang menyelisihi, maka seolah-olah telah terjadi ijma' di kalangan para sahabat. Ala anna hadza mimma la yuqalu birra'i. Apalagi bilangan 150 ini bukan sesuatu yang bagian dari ijtihad, ya. Dia bukan sesuatu yang sifatnya ra'yun, pemikiran. Artinya ini tidak mereka putuskan kecuali mereka pernah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini fayakunu fi hukmil marfu'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah ini dihukumi marfu, yaitu hadisnya marfu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diat laki-laki merdeka itu adalah 100 ekor unta. Adapun diat wanita merdeka itu 50 ekor unta. Wadiyatul Yahudi wan Nasrani thuluthu diyatil muslim. Adapun diat atas orang Yahudi, misalnya seorang muslim membunuh tidak sengaja orang Yahudi misalnya, atau orang Nasrani, sedangkan mereka adalah misalnya ahlul zimmah, orang yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin, maka diat atas orang Yahudi atau Nasrani adalah thuluth diyatul muslim, sepertiga. Artinya kalau seorang muslim diatnya itu adalah 100 ekor unta, maka bagi Yahudi dan Nasrani diat mereka kita diberikan kepada mereka itu 30 ekor unta. Ya, jadi 100 dibagi 3, 33 ekor unta. Itu yang diberikan kepada orang Yahudi dan Muslim ketika dalam kasus terjadi pembunuhan. Wadiyatul Majus, adapun diat orang-orang Majusi, penyembah api yang sudah ada sejak zaman Nabi, itu adalah thulutha usyri diyatil Muslim. Apa itu? Thulutha usyri diyatil Muslim, yaitu 2/3 dari 1/10 diat seorang muslim. 2/3 dari 1/10. Jadi 100 ekor dibagi dulu menjadi dibagi 10, berarti kan 10 ekor. Nah, 2/3 dari 10 ekor. Dalilnya yaitu sebuah riwayat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, begitu pun Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, disebutkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm mengatakan wa qada Umaru fi diyatil majus bi 800 dirham. Umar bin Khattab memutuskan diat orang Majusi itu 800 dirham. 800 dirham. Padahal pada saat itu diat sempurna seorang muslim itu adalah 12.000 dirham. Sedangkan Umar memutuskan atas Majusi 800 dirham. Diat sempurna seorang muslim 12.000 dirham. Majusi 800. Berarti 800 itu setara dengan 2/3 dari 1/10. 2/3 dari 1/10 itu yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwasanya diat Majusi itu adalah 2/3 dari sepersepuluh dia seorang muslim. Wa ruwiya misla dhalika an Ali, dan diriwayatkan mirip dengan riwayat itu dari Ali, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wantashara dhalika fis sahabah, dan itu terkenal di tengah di kalangan para sahabat. Walam yungkirhu minhum ahadun fakana ijma'an, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari, maka itu seperti ijma' atau kesepakatan. Jelas para pemirsa Niaga TV? Nah ini, jadi ternyata dalam Islam ada juga ya hukum-hukum pidana seperti ini. Ya bahkan kalau kita baca lagi kitab yang nanti lebih luas, nah itu pembahasannya lebih apa namanya, lebih luas lagi. Ya sebenarnya kita tinggal menjalani saja apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana diat budak? Zaman dulu ada perbudakan. Bagaimana diat budak? Dikatakan di sini wadiyatul abdi qimatuha. Adapun diat dari seorang budak, kalau dia dibunuh oleh seseorang lalu membayar diat misalnya, maka diatnya adalah nilai dari budak tersebut. Berapa harga budak tersebut, maka itulah diatnya. Wa a'dha'uhu wa jirahatuhu ma naqasa minha. Adapun kalau kaitan dengan bagian tubuhnya atau dia terluka, diatnya bagaimana? Ya dilihat dari apa namanya? Dari antara harga budak tersebut dengan penurunan yang akan terjadi di harganya ketika dia cacat. Misalnya ketika tangannya sakit, harganya berapa yang akan berkurang sekian, maka diatnya adalah senilai dengan harga tersebut. Walaupun sekali lagi kalau zaman sekarang kita sudah tidak lagi melihat adanya perbudakan dalam arti yang pernah ada di zaman dulu, yaitu manusia diperjualbelikan ya, lalu diwariskan dan lain sebagainya. Wa fima idza duriba batnuha fa'alqat janinan mayitan burratun. Dan apabila seorang ibu hamil mengalami satu kondisi perutnya dipukul lalu bayinya keguguran, meninggal bayinya, maka diatnya adalah gurrah. Apa itu gurrah? Wahia abdun au amatun salimatun, yaitu budak atau budak laki-laki ataupun perempuan yang salimah, yang tidak cacat. Ya, biqimati, dengan nilai nisfi usyur diyatil ab au usyur diyatil dengan nilai setengah dari diat bapaknya, atau setengah dari sepersepuluh diat bapaknya, atau sepersepuluh diat dari ibunya. Nah, ini kalau kaitan dengan perbudakan, dan kita tidak bahas terlalu panjang ya, tetapi sekedar tahu saja bahwa saking besarnya perhatian Islam terhadap penjagaan jiwa, itu semuanya dijaga. Bukan hanya orang yang merdeka, bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi semua, bahkan yang masih bayi itu terjaga ya, apa namanya, agar jangan sampai ada yang menyepelekan terkait dengan nyawa ya. Sudah kita bahas ya, apa namanya, pembunuhan itu adalah satu dosa yang sangat-sangat besar di dalam syariat Islam ya. Oleh karenanya Allah menetapkan hukuman yang paling maksimal, yaitu hukuman qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran, bahwa ketika qisas itu dilaksanakan sebagai satu syariat, maka ada jaminan yang begitu baik, ada jaminan yang sempurna terkait dengan keselamatan jiwa. Allah alam bisawab. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa kita kita kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Baik, kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Apakah boleh ketika umroh membadalkan orang tua yang sudah meninggal? Wallahu a'lam bishawab, ya, dijelaskan oleh para ulama memungkinkan, ya, membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal, terlebih lagi dalam kasus misalnya orang tua sudah memiliki kemampuan atau sudah berniat tetapi umurnya tidak sampai, ya, maka dalam kondisi itu lebih ditekankan, ya. Ya, kalau kondisi orang tua sebelum meninggal memang tidak mampu, tidak memiliki biaya, maka ketika hidup pun tidak terkena beban, apalagi setelah meninggal. Ya. Allah alam bishawab. Tapi kata para ulama tidak masalah membadalkan orang tua, umroh orang tua yang sudah meninggal. Kalau umroh berangkat dari Indonesia, di mana miqatnya sesuai sunnah, dia lam-lam, ya, dia lam-lam di atas pesawat, ya. Biasanya itu nanti saya pernah memiliki pengalaman menggunakan pesawat, misalnya Garuda Indonesia, itu ketika kita 1 jam atau 2 jam sebelum kita melewati miqat, ya, maka itu akan diumumkan oleh maskapai, oleh pilotnya, oleh tim di pesawat. Sebentar lagi, 2 jam lagi atau 1 jam lagi kita akan melewati miqat. Maka apabila ada yang ingin ihram dari atas pesawat, maka hendaknya segera mengganti pakaian menggunakan pakaian ihram. Maka nanti dari pesawat kita membaca labbaikallahu umrah atau labbaikallahumma hajjan, ya. Itu dilakukannya di atas pesawat. Ya. Allah alam bishawab. Adapun tadi dari Jeddah, ya, dari Jeddah itu beda pendapat, ya. Kalau fatwa para ulama di Arab Saudi mengatakan tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Adapun kalau fatwa dari MUI yang pernah saya dengar itu mereka cenderung mengatakan tidak masalah melakukannya di Jeddah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kecelakaan mobil yang mengakibatkan orang meninggal dan keluarga korban sudah memaafkan, apakah harus membayar diat? Diatnya bolehkah tidak berdasarkan kesepakatan di bawah jauh dari nilai diat unta? Pertama, kita menghadapi satu realita di mana hukum-hukum syariat itu belum dijalankan secara penuh di negara kita ini. Ya, akibatnya sangat terasa di mana banyak sekali orang-orang yang bermudah-mudah di dalam masalah nyawa. Ya, kita lihat pembunuhan dan lain sebagainya itu banyak sekali karena tidak ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau memang terjadi satu kondisi di mana terjadi kecelakaan, misalnya menabrak, ya, lalu keluarga memaafkan, ya, tentunya nanti tetap saja sehar semestinya orang yang melakukan tabrak itu, yang menabrak, ya, semestinya mereka harus memberikan sesuatu untuk keluarganya tersebut. Karena kalau seandainya hukum Islam ditegakkan, itu besar nilainya, ya. Itu besar nilainya. Ini sekali lagi agar manusia berhati-hati tentang nyawa, agar tidak terjadi kelalaian. Sekarang banyak orang menyepelekan, mereka lalai berkendaraan dan lain sebagainya, sehingga membahayakan keselamatan orang lain, ya. Membahayakan keselamatan orang lain. Maka semestinya diberikan. Ya, kalau bisa memberikan, misalnya kalau memang dia berlapang, ya, ada berlapang, kasih, ya, nilainya besar, ya, entah itu 1 miliar atau 500 juta, ya, tentunya sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan dengan kondisi seseorang. Ya, kalau dalam hukum Islam ya nanti tadi sudah kita sebutkan ya, jenis untanya ada 5 jenis. Kalau tidak dengan unta maka dengan nilai, tentunya dihitung berapa harga unta tersebut, lalu ditambahkan, dijumlahkan, lalu setelah itu harus dibayarkan. Allah alam bissawab. Dan yang membayarkan tadi bukan hanya si penabrak, kalau itu memang dipastikan tidak sengaja, ya maka yang membayarkan nanti adalah akilah. Akilah itu tadi asobat. Asobat itu nanti saudara-saudara kandungnya, ponakan-ponakannya, sepupu-sepupunya, paman-pamannya, anak paman. Nanti semua kumpulkan uang, dibayar selama 3 tahun. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehabis zuhur tidur baru bisa bangun maghrib, waktu tinggal sedikit, mau yang didahulukan maghrib apa zuhur? Maksudnya, assalamualaikum. Kalau sehabis zuhur, berarti kan dia sudah zuhur. Kalau sehabis zuhur tidur, kalau sehabis zuhur baru tidur, lalai kalau belum salat zuhur sudah tidur. Salat zuhur dulu baru tidur. Kalau sahabat zuhur tidur, baru bisa bangun maghrib, waktu tinggal sedikit. Yang didahulukan mungkin asar atau yang didahulukan tinggal sedikit waktu bangun maghrib, waktu tinggal sedikit. Oh maghrib ketika, berarti sudah maghrib ya. Ketika bangun sudah maghrib dan waktu maghrib tinggal sedikit. Mana yang didahulukan? Ya maghrib dulu. Ya jangan sampai nanti dia kehilangan waktu, jangan sampai dia mengqadha banyak sholat. Kalaupun dia harus mengqadha zuhur atau asar, tetapi kalau maghrib memang masih ada waktunya dan tersisa sedikit, ya maghrib diprioritaskan. Jangan sampai dia mengqadha 3 sholat sekaligus. Ya kalau memang dia bisa hindari, ya hindari. Allah alam bissawab. Apakah boleh umrah berulang-ulang dalam satu kali perjalanan? Itu masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian berpendapat tidak masalah, sebagaimana sholat sunnah bisa diulang selama itu bukan di waktu-waktu yang dilarang. Ya, dan mereka berdalil juga dengan hadis Aisyah yang pernah kita bahas, ya di mana Ummul Mukminin Aisyah pernah melaksanakan umrah dalam riwayat itu 2 kali beliau ihram. Ya, dan sebagian mengatakan tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa kebiasaan Rasul dan para sahabat, mereka satu kali safar, satu kali umrah. Ya masalah miqat tadi yang lebih sesuai dengan sunnah adalah yalam-lam. Ya, adapun jedah ya sebagian mengatakan boleh tapi lebih hati-hati kalau kita melewati miqat yang memang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau dari arah Indonesia yaitu yalam-lam. Allah alam bissawab. Baik, sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.